Al-Fatiha untukmu. Wahai Kiai Pejuang, jasa ketulusanmu selamanya kan ku kenang. Ku ingin mengabdi untukmu Kiai lewat perjuangan ini. Guru, sungguh hasratku ingin menatap wajahmu. Wahai Kiai, Kiai Haji Minu, rindu, betapa ku sangat merindukan dirimu. Hadirlah nanti dalam mimpiku. Ketulusan.